Kini kau pergi Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Setiap Terima kasih.

Tidur pun setikar bersama. Thank you. Terima kasih.